أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum muslimin rahimani warn jami'an. Kita lanjutkan pada pelajaran yang ketiga. Beliau mengatakan dallati sunnah ala anna waliyas sabiyyi ayata'ahada sibyanahu wa yas'ala an salatihim wa umuri dinihim. Dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk orang tua membiasakan bertanya tentang anaknya, sudahkah dia sholat. Ini ada perintah dalam sunnah Nabi. Dan juga dalam urusan agama bidang lain, ya, orang tua diperintahkan untuk bertanya sebagai bentuk perhatian terhadap hal tersebut. Di antaranya adalah riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala bitu inda khalati Maimunah. Aku satu hari pernah tidur di rumah bibiku yang bernama Maimunah. Faja Nabi alaihi salatu wasalam ba'da ma amsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Maimunah, istri beliau, di waktu malam, sudah gelap. Faqala, maka Rasulullah bertanya kepada Maimunah, apa pertanyaan pertama kali yang ditanyakan? Pertanyaannya adalah asallal ghulam, apakah anak ini sudah sholat? Pertanyaannya itu. Di waktu itu Nabi Ibn Abbas masih anak-anak. Ya. Urusan umur 9 atau 8 atau 10 tahun. Tidur di rumahnya Maimunah. Rasulullah masuk dalam rumahnya Maimunah malam hari. Maka Rasulullah bertanya tentang apakah anak ini sudah sholat? Ya. Qultu, aku katakan, pengarang kitab ini, wa hadha lil asaf qad hujira 'inda katsirin minal muslimin al-yawm, sangat disayangkan sekali sunnah Rasulullah yang seperti ini sudah ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin di hari ini. Fa inna aghlaba ma yata'ahad al-awliya sibyanahum, karena mayoritas orang tua di zaman sekarang ini, mereka itu kalau bertanya tentang anak-anaknya mereka, innama huwa fi umuri dunya, yang ditanyakan adalah urusan dunia. Misal seperti apa? Minat ta'am, wa syarab, wa libas, tentang makanan, minumannya, pakaiannya, dan yang lainnya. Urusan duniawi. Sudah makan belum? Tadi minum apa? Susunya jangan lupa ya. Dan yang lain-lainnya. Fatajidu rajul yadkhulu baitahu ba'da sa'at tawila qadaha ba'idan an muraqabati auladi wa ahlihi. Didapati para bapak masuk dalam rumah malam hari karena ada pekerjaan di luar. Yang ditanyakan sekitar urusan pekerjaan anak, perbuatan anak di siang hari tadi, urusan duniawi. Jarang yang bertanya, tadi sholat zuhur di masjid? Tidak. Jarang. Tadi ini putriku ini sudah sholat belum sholat asar? Dilihat enggak sholat, jangan-jangan dia sholat main-main. Jarang yang bertanya seperti ini. Sampai pagi hari, sang bapak juga enggak pernah tanya ini. Besok hari juga seperti itu. Hari-hari berlalu, anak sholat atau tidak sholat tidak pernah mendapatkan pengawasan dari orang tuanya. Ini mayoritas umat Islam di zaman sekarang. Ya, sehingga jangan heran kalau didapati anak-anak kaum muslimin, remaja-remaji, umuran SMP, belum bisa sholat. Itu karena memang orang tuanya tidak pernah mendidik dia. Di sekolahan lebih-lebih lagi. Pendidikan apa yang dia dapat di sekolahan-sekolahan seperti itu? Satu minggu dua kali pertemuan. Ya. Dan pertemuannya juga membahas masalah apa? Sangat susah. Orang tuanya di rumah teledor. Apalagi putrinya kalau keluar rumah tidak menutup aurat. Ya tidak pakai jilbab, pakainya celana. Hah? Pendek lagi mamanya. Mau bagaimana sing putri ini, sang putri ini sholat. Keluar zuhur sampai asar, menjelang maghrib baru pulang, ditanya sholat enggak? Pakaian saja belum becus. Kok ditanyain sholat? Artinya kalau sudah dewasa menutup aurat. Ini putrimu sudah umur 14 tahun. Sudah balighah. Menutup aurat saja belum bisa. Siapa yang pertama kali disalahkan? Orang tuanya. Apalagi mikir sholat. Jauh sekali. Ya. Pelajaran yang penting keempat. Malam ya'mur sibyanu bisalah uzir ta'ziran balighan. Pelajaran yang keempat, barang siapa yang didapati tidak memerintahkan anak-anaknya untuk sholat, maka dia dihukum dengan hukuman yang ditentukan oleh pemerintah, baik di penjara sekian lama atau didenda, atau diserahkan hukuman itu kepada keputusan pemerintah penguasa. Ta'zir namanya. Kenapa? Karena dia melakukan kriminal. Apa bentuk kriminalnya? Tidak memerintahkan anaknya yang umur 7 tahun untuk sholat. Ini pasalnya. Tangkap dia, masukkan penjara. Ini hukum dalam Islam. Dan dibahas dalam kitab ini. Kalau demikian penjara kebek pak. Karena orang tua yang seperti itu teramat banyak. Ya. Teramat banyak orang tua yang tidak memperhatikan ibadah anak-anaknya. Wong dia sendiri saja sudah tua juga gak perhatian. Apalagi mikirkan anak-anaknya. Penjara yang seperti itu pak. Masukkan penjara. Hukum ta'zir. Ya. Disebutkan hal ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Jilid yang ke-22. Halaman 50-51. Wa yajibu ala kulli muta'in. Ayyamura man yuti'uhu bisalat. Perhatikan. Wajib bagi siapa yang ditaati. Untuk memerintahkan kepada orang yang mentaatinya melakukan sholat. Contohnya siapa? Para bos. Para pemimpin perusahaan. Para kepala bagian. Para komandan. Ditaati oleh bawahannya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil dasar dalil tadi di atas. Untuk mengatakan siapa saja yang menjadi pemimpin, yang menjadi ditaati oleh orang, kalau dia orang tua, ditaati anak-anaknya. Kalau dia pemimpin perusahaan, manajer, ditaati sama bawahan-bawahannya. maka wajib bagi dia ini para pemimpin untuk memerintahkan anak buahnya guna sholat. Ini dia kaum muslimin. Hukumnya wajib karena Anda ditaati. Pimpinan, manajer perusahaan, adzan duhur semuanya berhenti. Mari kita sholat berjamaah duhur. Luar biasa Pak. Asar juga seperti itu. Menjadi undang-undang di perusahaan ini. Siapa yang tidak mau sholat berjamaah keluar. Wah luar biasa manajer kayak gitu Pak. Hah? Dan itu yang harus dilakukan. Ini adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hatta sigar lam yablughu. Sampai pun anak-anak yang belum baligh. Anak ini mentaati siapa? Orang tuanya. Maka orang tuanya pun diperintahkan untuk memerintahkannya untuk sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, muruhum bis salat li sab'in. Perintahkanlah mereka untuk sholat dimulai ketika mereka sudah menginjak umur 7 tahun. Anda punya toko dan punya karyawan atau Anda punya perusahaan properti, punya pekerja-pekerja, tukang batu, ya, kuli bangunan yang bayar jenengan, maka jenengan kewajibannya memerintahkan sholat. Kalau mereka enggak mau, wah itu urusan mereka Pak. Yang penting kita sudah memerintahkan, memperingatkan, ini waktunya sholat, sholat semuanya. Kok ada yang enggak mau sholat? Ya urusan dia dengan Allah Azza wa Jal. Urusan kita sudah selesai Pak. Kalau kita pengen lebih tegas lagi, ini saya yang bertanggung jawab di sini. Punya saya ini. Saya tidak menghendaki adanya pelanggaran syariat di perusahaan ini. Barang siapa yang melanggar hukum syariat, semisal meninggalkan sholat, saya pecat. Bisa Pak, berwenang. Dan Anda akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla akan pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal imamu ra'in, pemimpin itu adalah al-imam adalah pemimpin. Pemimpin perusahaan, pemimpin kepala sekolah, dan sebagainya, dan sebagainya. Wa man kana inda saghiri mamlukin, aw yatimin aw waladin. Karena itu kata beliau, masih ucapan Syekh Islam Taimiyah. Apabila seseorang memiliki anak, anak dia. Atau dia dititipi anak yatim. Dia mengasuh anak yatim. Atau dia memiliki budak yang masih kecil. Ternyata dia tidak memerintahkannya untuk sholat. Fa'inu yu'aqab. Maka sungguh orang tuanya diikob. Diberikan hukuman. Idlam yakmir sahir. Karena dia tidak memerintahkan anak kecil untuk sholat. Jadi kalau kita di rumah kita ada siapa? Anak-anak kita. Ada siapa? Anak titipan. Saudara kita yang meninggal dunia, keponakan kita. Ada siapa lagi? Ada anaknya pembantu. Mungkin pembantu kita membawa anak. Itu semuanya di bawah kekuasaan rumah tanggamu. Wajib diperintahkan untuk sholat. Kalau Anda tidak memerintahkan sholat, Anda dosa. Anda dihukum dengan penjara gara-gara tidak memerintahkan salat. Hukumnya berupa hukum ta'zir. Wa yu'azzarul kabiru ala dhalika ta'ziran balighan. Dan orang tuanya dihukum dengan hukuman yang keras. Lanu asallaha wa rasulah. Karena orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Pelajaran yang kelima. Kana min hirsi salafi salihi ala tarbiyati abnaihim ala ta'ati wa ibadah. Termasuk diantara bukti keseriusan dan kesungguh-sungguhan para salafus salih dalam mentarbiyah putra-putri mereka dalam ketaatan dan ibadah adalah apa? Ta'limuhum salat idha aqaluha. Mereka mengajari anak-anak mereka masing-masing tentang sholat ketika anak itu sudah paham. umuran 7 tahun, 8, 9, 10 sudah paham. Mereka bersungguh-sungguh mengajari itu. Walau kana qabla sini sabi'ah. Disebutkan walaupun anak itu sebelum umur 7. Yang tadi saya katakan. Sebelum umur 7 bolehkah diperintahkan? Boleh. Diajari? Boleh. Tapi belum terkena kewajiban bagimu. Kalau kamu masih membiarkan, kamu belum berdosa. Paham maksudnya, Pak? Tapi kalau sudah 7 tahun, kamu sudah kewajiban memerintahkan. Dan yang namanya memerintahkan, sekali lagi, bukan hanya memerintahkan, tapi yu'allimu sobiya sholata, mengajari anak itu tata cara sholat. Sebagaimana sebuah riwayat dari Nafi', Ibnu Umar mengatakan, yu'allamu sobiya sholat idha arafa yaminahu an shimalihi. Anak itu dididik untuk sholat apabila sudah tahu mana kanannya dan mana tangan kirinya. Tangan kananmu mana? Sudah tahu ini. Tangan kirimu mana? Ini. Umur berapa kira-kira, Pak? 5 tahun sudah paham kayak gitu? Sudah. Kapan anak itu sudah paham mana kanan dan mana kirimu? Berarti sudah paham ucapan, penyampaian. Maka dimulai umur segitu, kata Imam Ibnu Umar, sudah anak itu diajari sholat. Diajari sholat. Bagaimana takbir yang benar? Yang namanya ngajari bocah, ya tidak satu hari jadi, Pak. Ya. Berkali-kali sampai sang anak itu paham, oh sedekap seperti ini. Ruku bagaimana ruku? Oh seruku seperti ini. Telata ini. Ya. Wan Ibn Sirin dan juga Imam Az-Zuhri memiliki pendapat seperti itu juga. Anak dididik sholat juga di bawah umur 7 tahun sudah boleh. Dididik permasalahan apa? Sholat. Yang seperti ini, waikum muslimin. Jangan ada perasaan, lah bocah melasi, umur bermain kok diperintahkan untuk sholat. Jangan, Pak. Anda jangan berpikir pola pikir seperti itu. Sebagaimana ada beberapa orang memiliki pendapat dan ini diambil dari orang-orang barat. Kalau ada anak yang menggunakan tangan kiri, itu jangan dilarang. Karena sedang apa? Bergerak saraf motorik bagian otak sebelah kanan katanya. Kalau melakukan sebelah tangan kanan yang bergerak, berarti otak kiri yang sedang kerja. Kalau tangan kiri yang sedang bergerak, berarti otak kanan yang sedang bekerja. Jangan disalah-salahkan, biar aja. Ini menyalahi syariat. Kalau perbuatan baik itu dilakukan oleh tangan kanan. Kalau tangan kanan melakukan hal yang jelek, peringatkan. Demikian pula tangan kiri, wa kaum muslimin, makan sambil berdiri dengan tangan kiri. Jangan dilarang. Itu sedang untuk motorik sebelah kanan hidup. Lah motorik-motorik teman. Itu melanggar syariat kok. Makan dengan duduk. Dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Kadangkala kita kebablasan dalam mengambil apa pelajaran-pelajaran dari orang-orang Yahudi. Ya. Kadangkala ada juga yang anak itu jangan sering-sering disalah-salahkan. Nanti dia akan terkena kejiwaan apa begitu. Ya namanya manusia itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau anak itu salah, ya salahkan. Dan itu aturan agama. Kalau ada anak salah, kok dibiarkan? Ya kapan dia tahu kalau itu salah? Dan kalau dia sudah ketagihan dengan yang salah itu, siapa yang akan menghentikannya, Pak? Karena itu jangan kebablasan menggunakan hukum-hukumnya mereka. Anak-anak kasihan, jangan diajari dulu. Masa disuruh hafalan surat-surat pendek? Masa disuruh hafalan ini hafalan itu, masa sudah disuruh sholat, dunia mereka kan main-main. Jangan Pak. Para salaf sudah memberitahukan, kapan anak itu paham bagian kanan dan kiri tubuhnya, ajari sholat. Melasi ora Pak? Ora melasi. Bahkan itu adalah dalam rangka membiasakan kita mendidik anak dan anak terbiasa terdidik dengan baik. Pelajaran yang penting yang berikutnya adalah yuraghibu sabiyya ala adai salah wal muhafadzatu alayhi fil masajid. Anak-anak terutama di sini adalah laki-laki diberi semangat untuk melakukan salat dan menjaga salat selalu di masjid-masjid. Yushajja' ala dzalik, dan diberi semangat untuk melakukan hal itu bima yuhibbu min tasyi' wa tsana, dengan memberikan hadiah atau pujian kepada anak tersebut. Wala bi'atahi ma yuhibbu min alhadaya, walaupun orang tua kadang harus memberikan hadiah tertentu yang dia sukai atau memuji anak tersebut ketika dia melakukan amal soleh, tidak mengapa. Memuji, menyanjung, memberikan apresiasi, itu tidak mengapa. Bentuknya doa, barakallahu fiik. Ya, bentuknya sebuah kasih sayang. Anak pinter, umpamanya. Tidak masalah. Itu dalam rangka membuat apa dia? Semangat. Untuk kemudian nantinya diajari tentang ikhlas. Diajari tentang ibadah itu harus karena Allah dan begitu seterusnya. Sampai pun diberi hadiah. Dilakukan hal ini oleh para salaf. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kunna nakhudhu sibyan min al-quddab fa nuqaddimuh yusalluna lana syahr ramadan wa na'malu lahum al-qillatiyah wal khashanan. Aisyah mengatakan bahwa anak-anak yang ahli dalam membaca Al-Qur'an dijadikan sebagai imam dan kami berikan hadiah bagi mereka. Yang berikutnya, masih ada waktu 5 menit lah ya. Yang berikutnya adalah as-sabiyyu saghiru mimman waduna tamyiz mimman la yaqilu salata wala taharah la yushru amru bisalah. Anak kecil yang belum bisa membedakan, yang belum bisa berakal, yang belum bisa memahami amalan salat dan taharah, maka tidak disyariatkan untuk memerintahkan padanya sholat. Anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kadang 5 tahun yang masih rewel, susah diajak ngomong, ya, maka tidak diperintahkan untuk apa? Untuk sholat. Wala tamkinu minal wuquf fi shufufil musallin wa hum yusallun. Dan hendaknya anak-anak yang umuran segitu, 4 tahun belum paham apa-apa, 5 tahun juga belum mengerti ini di masjid, lagi pada ngapain orang berdiri dalam shaf, enggak paham, Pak. Kata beliau, hendaknya jangan diperdirikan di antara shaf. Anak yang masih umur seperti ini. Kenapa? Karena hal ini akan menimbulkan gangguan madarat bagi para orang-orang yang sedang sholat. Ya. Wahadal amil min khata', ini adalah perbuatan yang salah dan masih banyak terjadi. Orang tua membawa anaknya yang belum bisa dikondisikan dalam sholat, diberdirikan di antara shaf. Akhirnya memutus sholat. Kadang dia maju ke depan. Ya kalau cuma maju ke depan, delengi wong sholat, Pak. Ngeleweh malah jan. Bocah. Ramane siapa jane? Ramane juga yang salah, Pak. Ketika softnya yang samping mau dirapatkan, anak itu masuk lagi. Aduh, jane ini anak. Ganggu. Sininya lagi perhatian khusyuk saja susah. Mengkondisikan alam pikiran dia supaya khusyuk dalam sholat susah. Apalagi lagi sholat bocahnya dolanan baik. Bocahnya siapa? Akhirnya enggak khusyuk, Pak. Yang arep dijewer nang sholat. Ya. Bagaimana ngatasinya? Anak seperti ini jangan dibawa. Kalau terpaksa dibawa, antum yang bawa di belakang sendiri. Atau kalau tidak bisa, di paling ujung, sof kanan atau sof kiri. Anakmu sampingmu mepet dengan tembok sehingga tidak mengganggu. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Ya terpaksanya. Karena kalau ditaruh di depan ganggu, kadang dia jalan-jalan di antara sof. Ya na'udzubillah min dzalik kalau dia tidak kencing. Nah kalau kencing sambil jalan di depan orang sholat, karpete uyuh tok bak, aduh, ya anaknya siapa? Anaknya kasing jenggoten, aduh, nyisi-nyisina temen. Hati-hati nih, jangan sampai terjadi, wa ikhwan. Ya. Disebutkan kata beliau, diantara bentuk madorot mendirikan anak dalam sholat yang dia belum baligh atau yang belum dia berakal, yang pertama adalah qad'u sufu fil musallin, memutus shaf dengan memasukkan anak tersebut ke dalam shaf yang sedang sholat. Faqad yadkhulu fi wa'idin nabi, yang seperti ini masuk pada ancaman nabi. Apa ancamannya? Man wasala shaffan wasallallah, siapa yang menyambung shaf maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang man qata'a shaffan qata'a Allah, siapa yang memutus shaf maka Allah akan memutusnya. Ini ancaman. Ya. Maturat yang kedua, idal musallin bila' bisabi wa qatrati harakatihi, akan mengganggu orang yang sedang sholat dengan gerakan-gerakan anak tersebut di saat anak itu memang belum saatnya. Ya anak itu enggak salah, Pak. Yang salah siapa? Orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan karena waktunya sudah habis. Ada pertanyaan, ketika anak perempuan sudah dinikahkan, apakah orang tua masih harus memperhatikan sholatnya atau beralih kepada suaminya? Bagaimana jika anak itu meninggalkan sholat, apa orang tua terkena dosanya? Anak tetap anak. Dalam hal ini ketika seorang wanita sudah menikah, maka tanggung jawab terberatnya pada suami. Suami masuk pada lafaz qu anfusakum wa ahlikum nara. Suami yang terkena kewajiban untuk memperhatikan istri dan anaknya. Tetapi bukan berarti orang tuanya tidak memperhatikan. Bisa dipahami hadirin? Ya, tetap saja diperhatikan. Ya, walaupun tidak seperti dulu ketika belum menikah. Tetap diperhatikan. Supaya apa? Kita sebagai orang tua yang sangat bertanggung jawab. Kita sudah tua. Sudah umuran 80. Siapa yang diperintah oleh kita? Ya anaknya dewek, Pak. Kita umur 80, anak kita umur berapa? Umur 50, Pak. Ya, sudah pada dene tua nih. Takoni, kowe sholat urung? Lah, mbae aku 50 tahun ditakoni sholat urung. Takoni. Enggak masalah. Sholat urung, sholat disit. Nah, tanyai sebagai bentuk orang tua yang bertanggung jawab. Kemudian tanyakan, gimana cucunya, anak-anakmu sudah pada bisa apa? Tanyakan. Supaya anak-anak kita jangan teledor. Oh, geng konek mengunim baik kaken pitakonan. Disiapkan. Terus. Jangan teledor. Karena itu termasuk bagian dari diri kita. Mereka baik, kita dapat kebaikan. Mereka jelek, maka kalau kita yang teledor, kita dapat dosanya. Pertanyaan berikutnya, Bagaimana jika anak itu meninggalkan sholat? Apakah orang tua terkena dosanya? Sudah kita lewati pembahasan bahwa orang tua kalau sudah bertanggung jawab, dalam hal ini sudah perintah, sudah mengajari, sudah mendidik, kok anaknya meninggalkan sholat, maka orang tuanya tidak terkena dosa. Ini hikmah pelajaran kita. Satu sisi kita menjalankan kewajiban memerintahkan anak itu sholat. Satu sisi itu dalam bentuk baro atau dhimmah. Berlepas diri kita nanti di akhirat. Ya Allah, saya sudah perintahkan anak untuk sholat. Berulang kali. Tapi dia yang tidak sholat. Lah kita sudah tidak terkena dosa. Bisa dipahami hadirin? Tapi kalau orang tuanya yang teledor, memang dia yang menyebabkan anaknya enggak sholat. Dia tidak pernah memerintahkan, dia tidak pernah mendidik sholat, dia tidak pernah bertanya tentang sholat. Anaknya enggak sholat. Ya orang tuanya terbawa, Pak. Atas didikan dia, anaknya tidak sholat. Dia tidak bisa, ya Allah, kok kenapa saya dibawa-bawa? Enggak bisa mengelak. Karena anak itu adalah tanggung jawabmu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dia pimpin. Jelas insyaallah kaum muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.